Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya hasanah Islam. Banyak orang Muslim menganggap anjing itu binatang yang najis, sehingga banyak yang menjauhinya. Bahkan banyak yang menghindar jika didekati anjing dengan alasan menghindari agar tak terkena najis. Sebenarnya apanya yang najis? Apakah seluruh tubuhnya atau hanya air liurnya saja? Lalu haruskah menyucikannya dengan 7 kali? Kenajisan anjing itu memang kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang sahih tidak menyebutkan secara eksplisit badannya. Tetapi yang disebutkan secara eksplisit memang air liurnya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna biturab." Sucinya wadah air kalian itu apabila kemasukan moncongnya anjing, dia minum di dalam airnya itu, maka dengan dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Ini adalah hadis yang sahih memang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Dan memang kalau kita perhatikan matan hadis itu, disebutkan bahwa yang dicuci itu adalah wadahnya. Wadahnya itu kenapa harus dicuci? Karena airnya tercemar dengan air liurnya. Nah, sehingga nanti ada para ulama yang menyebutkan bahwa yang najis itu hanya sebatas air liurnya saja, bukan pada tubuhnya. Hanya saja nanti memang para ulama punya pendapat yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Kapan seorang dikatakan terkena najis anjing? Mereka yang mengatakan bahwa air liurnya adalah yang najis itu hanya sebatas air liur, berarti kalau dijilat saja. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa bukan hanya air liur, tetapi seluruh tubuhnya termasuk nanti keringatnya najis, maka mengatakan bahwa kalaupun bukan dijilat tetapi hanya tersenggol, tetapi anjing itu berkeringat misalnya, lalu keringatnya juga terkena pada tubuh kita atau pakaian kita, maka tubuh dan pakaian kita itu juga ikut najis. Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i Hambali yang mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing itu adalah najis, begitu terkena pada badan kita, ya badan kita atau pakaian kita juga ikut najis. Lain halnya dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa hanya air liurnya saja. Maka kalau tersentuh tapi tidak terkena air liurnya, maka belum dianggap terkena najis. Masalah pensucian dan pencucian, jadi ini ada 2 istilah, mensucikan dan mencuci. Mensucikan itu artinya bagaimana agar najisnya menjadi hilang. Khususnya dalam kasus anjing ini, memang secara eksplisit disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa ayyaghsilahu 7, dicucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang awalnya atau salah satunya adalah dengan tanah. Maka para ulama umumnya memaknai kata mencuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah itu sebagai bagian dari ta'abudi, bagian dari ritual peribadatan. Tidak ada alasan kenapa harus pakai tanah secara logika. Tetapi memang begitulah bunyinya, sebagaimana kita juga diperintah untuk bertayamum misalnya dengan menggunakan tanah, itu tidak ada logikanya. Tapi itu adalah ritual ibadah ta'abudi. Allah maunya kita beribadah dengan cara seperti itu, menggunakan tanah. Maka demikianlah umumnya para ulama menarik kesimpulan.